sinartan hanyekar. Dedep tidem. Gara-gara bukti dari manungsa kang nyebal saking hanggering syariat ora wedi dosa lawan walat ten metong rengkaning jagat najan to nglangkai kodrat watone kuat nglawat mbuh dadung mbuh kawat tekate mlumpat mburu dalan maksiat bebasan derajat pangkat wis oncat nyawa wis arep pecat esok sambat sore sekarat iwadine sungkan mertobat. Ing mongko wis ana tengara. Lamun makarya minangka srana ngadong marang paring ingkang kawasa. Ya mung balaning watak srei, ora ngudi hajining diri, mung ujo hardaning ati. Lumuh ngaji sungkan naliti kakian melek nggendong lali. Lumuh ngamal nengenke royal. Nyukupi butuh ing karep kerep korep mung golek kurup. Cacane kaya wong wasis tanduk haris ulat manis pamriyi mung golek klimis nutupi ujare kang lamis nanging eling dieling lamun kridaning manungsa tan bangkit ngasorake marang purbaning kang kawasa sugih miskin apes murka bejo cilaka minangka sandangan sapa temen kajen garingan sapa selingkuh bakal iku wirangan. Sabarang gawe mung nari bejane. Dadi wong nekat apa dadi wong nrimo? Ngujo ilat apa aruming asma? Murtad apa ngrasuk agama? Dadi wong jahat apa pilih utama? Gara-gara minangka titenan. Sapa nggayuh wahyu ning kamulyan wajib caket marang pangeran? Ya ing kono marganing kasembadan. Tentrem raharja bebarayan. Temasirna godha rencana nemu bejo sak garwa putra lumintu mantu lan putu sirna kang goro-goro jemedot turah petruk lumampah medal Banyumas mas dendeng kenteng